Salah bertahun kita jalani, cinta nan suci are baku gua mati. Salyang ba janji indah kama mungkin, nyatonyo janji mainan. Jika dilawan tak

nan den nai cinta usahlah gamang jo diri nan ko tak kemarali rasa jo cinta hanyo adi kasih adi sampe bai. Genggaman kasih yakinkan denai itu tak jadi dan takut ikan udah mau kia janji cinta wilak halalkanlah kasih di hati. Sati kia indah taninga indari dengan kamalu koi namun nyato di hati jeda rusak makin menjadi buktikanlah kabake denai ko yakinkan denai itu tak jadi dan takut ikan udah mau kia janji cinta wilak halalkanlah kasih di hati. Satu yang indah tania indari denai kamalu koi namun nyato di hati jeda rusak makin menjadi buktikanlah kabake denai ko. Manja malangka karantau urang bukan untuk bagatang hati, bukan untuk bagatang hati. Tapi marubah tuangnya diri usai di badan tak kuntuang hilang. Di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang, lendeng tinggalkan, doakan udah tiap sumbayang. Kok nyampang karam, jalan di rantang, jalan di kampung, dan jalan jual. Usah rusuhkan, usah capek. Kini berpisah, bisa saja jalan dan hanya mata. Usah jatuhkan, najam taibo, hati bajalan. Najam taibo, hati bajalan. Karantau urang bukan untuk bagatang hati, bukan untuk bagatang hati. Tapi marubah tuangnya diri usai di badan tak kuntuang hilang. Di kampung susah mengkoden bajalan. Oi adik sayang, lendeng tinggalkan, doakan udah tiap sumbayang. Kok nyampang tarang, jalan di rantang, jalan di kampung, dan jalan kan, usah capekan, kini berpisah, bisa saja jalan dan hanya mata. Usah jatuhkan, najam taibo, hati bajalan. Najam taibo, hati bajalan. Kaden nai pinan sanang hati adik denai halaukan. Oi adik dari hati nan dalam jo bismillah ijab denai katokan. Mimpi kita bahwa kenyataan basan diang duo palaminan. Oh Tuhan, tunjukkanlah jalan. Bahagia rumah tangga kami harokan. Satukan hati, satukan langkah. Indah kau berpisah, tua salah wonyo. Walaupun banyak rintang kan dilalui, sagi jo sanang sama diraso. Dek sayang juo, mangko den nikahkan. Dek takui doso lamonyo pacaran. Mangko dari itu adik dan murimkan. Nak jam sampai kita salah jalan. Kenyataan pasang yang duo di palaminan. Oh Tuhan, tunjukkanlah jalan. Bahagia rumah tangga kami harokan. Satukan hati, satukan langkah. Indah kau ajam sampai kita salah jalan. Dek sayang juo, mangko den nikahkan. Dek takui doso lamonyo pacaran. Mangko dari itu adik den murimkan. Nak ajam sampai kita salah jalan. tinggal.

Dan sang koko lai cinta, dan sang koko lai sayang. Sama kato denai ta dorong kudu sayang bayi tujuh kok nang jodoh indah kemana nang kuasa jalan nang punya kok tak itu kato yudah lapang dada kini tak rasu kok nang jodoh indah kemana nang kuasa kato denai ta dorong kudu sayang bayi tujuh kok nang jodoh indah kemana nang kuasa jalan nang punya kok tak itu kato yudah lapang dada kini tak rasu kok nang jodoh indah kemana nang kuasa jalan. nasib surat tangdiri. Bagontai langkah kaki dan naik ayunkan seiring hujan turun dan naik bacaan. Boleh tak nampak mata paling nak tinggalkan kurang dan sayang. Walaupun baik dan lundur dua dan bansai apa adonyo, namun adia salah menyangkau. adia salah menyangko. Indah ke adonan kesarupo adik, takani ko oi adi jandi jodoh.